Sejarah kita bersama, pasti aku kan teringat kisah suka duka bersama. Mengapa aku yang terusan menanggung segala derita, sedangkan kau yang di sana tersenyum dan sering ceria. Mungkin aku yang bersalah, puncanya engkau berubah, tapi apa kurangnya dirimu sering menyalahkan diriku. Aku sering tertutup, salahku asyik disebut, tanpa hiraukan perasaanku. Kau pergi terus berlalu. Disebut tanpa hiraukan perasaanku. Kau pergi terus berlalu. Mungkin aku yang bersalah, puncanya engkau berubah, tapi apa kurangnya diri sing.